Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Kita lanjutkan tata cara mandi menurut sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang diamalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tata cara yang meliputi hal-hal yang wajib dan yang sunnah, pahalanya lebih sempurna. Naam, sudah kita lewati. Pertama, berniat dalam kalbu, dengan kalbu, dengan hati, dan tidak boleh dilafadzkan karena melafadzkan niat termasuk bid'ah dan tidak ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Itu pula tidak pernah dilakukan oleh salafun salih, pendahulu kita, kaum salaf yang salih dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum, dan yang mengikuti mereka dengan baik dari generasi-generasi setelahnya, dari kalangan tabi'in, tsabi' tabi'in, dan imam-imam Islam seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, dan yang lainnya. Kemudian tata cara yang kedua, membaca basmalah. Tata cara yang ketiga, kata Ibn Uthaymin rahimahullah pada risalahnya, thumma yatawaddu wudu'an kamilan, kemudian berwudu dengan wudu yang sempurna. Ya, jadi setelah baca bismillah mulai dengan berwudu, ya, wudu yang sempurna. Nah, ini mengawali mandi dengan berwudu sempurna. Nah, Ibn Uthaymin rahimahullah di sini tidak menyinggung masalah cebok, ya, istinja, yaitu mencuci kemaluan dari bekas janabah atau darah haid atau nifas sebelum mengawali mandi. Di sini beliau di bukunya tidak menyinggung itu. Kenapa? Ibn Uthaymin rahimahullah tidak menyinggung hal itu karena hal itu sudah dimaklumi bersama. Tentunya seseorang ketika hendak mandi, ya, mandi janabah ataukah mandi haid atau nifas, yang disuci dari haid atau nifas, tentunya terlebih dahulu adalah istinja, membersihkan kemaluan dari bekas janabah, ya, dengan hendak mandi junub berarti bekas janabah. Kemaluan dibersihkan, dicuci. Begitu pula ketika mandi suci dari haid atau nifas, ya, istinja, ya, membersihkan terlebih dahulu kemaluan dari darah yang tersisa. Nah, di sini kami nukil keterangan Al-Imam Ibn Baz rahimahullah. Ya, Al-Imam Syekh bin Baz, guru Syekh bin Uthaymin. Kami nukil dari majmu' fatawa, kumpulan fatawa Al-Imam Syekh bin Baz, bahwa beliau berfatwa, naam, hendaknya beristinja cebok terlebih dahulu dengan mencuci kemaluan dan sekitarnya dari bekas janabah sebelum mengawali mandi dengan wudu. Jadi memang hal yang sudah dimaklumi bersama. Nah, para ulama, ya, menyebutkan ini. Nah, demikian pula wanita yang suci dari haid, kata Syekh bin Baz selanjutnya, demikian pula wanita yang suci dari haid atau nifas, agar terlebih dahulu beristinja cebok dengan mencuci kemaluan dan sekitarnya dari bekas darah haid atau bekas darah nifas sebelum mengawali mandi dengan wudu. Nah, mengenai mencuci kemaluan dari bekas janabah, ya, diriwayatkan dalam dua hadis. Diriwayatkan dalam dua hadis yang nasnya akan kami sebutkan nanti. Ya, dua hadis itu yaitu hadis Maimunah radhiyallahu anha muttafaq alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, dan hadis Aisyah radhiyallahu anha pada riwayat tambahan yang dikeluarkan oleh Muslim. Pada riwayat tambahan yang dikeluarkan oleh Muslim. Ya. Nah, pada kedua hadis itu, hadis Maimunah dan hadis Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu mencuci kedua telapak tangannya sebelum mencuci kemaluan. Ini ya, dipetik dari dua hadis itu, hadis Maimunah dan hadis Aisyah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu mencuci kedua telapak tangannya sebelum mencuci kemaluannya. Nah, bagaimana memahami itu? Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau menerangkan bahwa hal itu dikarenakan beliau Nabi ya sallallahu alaihi wasallam mandi dari wadah yang airnya butuh diciduk dengan telapak tangan, dari bejana yang Nabi alaihi salatu wasallam butuh menciduk dengan telapak tangannya. Nah, sehingga kedua telapak tangan Nabi alaihissalam butuh dicuci terlebih dahulu sebelum dicelupkan. Oleh karena itu dicuci dulu oleh Nabi alaihissalam kedua telapak tangannya. Setelah itu kan bersih. Nah, dengan itu Nabi ya bebas untuk menciduk air. Nah, adapun jika mandi dengan menuangkan air dari wadah yang tertutup, dari bejana yang tertutup seperti menggunakan teko misalkan dan semisalnya, tuang gitu ya, bukan mencelupkan tangan atau pakai keran air gitu ya yang mengucur, dan semisalnya, sebaiknya mendahulukan mencuci kemaluan terlebih dahulu sebelum mencuci kedua telapak tangan. Jadi cebok dulu, istinja dulu. Setelah itu selesai, ya, kemudian mencuci kedua telapak tangan. Agar tujuannya agar pembasuhan anggota-anggota wudu berlangsung secara berturut-turut, mulai dari kedua telapak tangan hingga akhir tanpa diselingi dengan mencuci kemaluan. Ini keterangan Ibnu Hajar. Jadi ini mesti difahami, ya. Ketika seseorang melihat hadis Maimunah dan melihat hadis Aisyah, mendapati pada kedua hadis itu Nabi alaihissalam mencuci kedua telapak tangannya, setelah itu mencuci kemaluannya, ya. Setelah itu beliau berkumur-kumur dan seterusnya. Jadi antara mencuci kedua telapak tangan dengan anggota gerakan wudu yang lainnya diselingi dengan istinja. Nah, tadi sudah dijelaskan, harus difahami kenapa Nabi melakukan itu. Kata Ibnu Hajar, karena bejana Nabi itu terbuka. Nabi butuh mencelupkan kedua telapak tangannya ini, butuh menciduk dengan tangannya, sehingga ya dicuci dulu terlebih dahulu. Nabi menuang ya air, kemudian mencuci kedua telapak tangannya. Setelah bersih, setelah itu Nabi menciduk. Nah, maka setelah itu Nabi istinja, kemudian melanjutkan gerakan-gerakan wudu lainnya, berkumur-kumur dan seterusnya. Oleh karena itu Ibnu Hajar menjelaskan, apabila seseorang menggunakan bejana yang tertutup, jadi dia tidak butuh menciduk, ya, teko dan semisalnya, atau dari keran air misalkan mengucur semisalnya, ya, maka yang pertama dilakukan istinja dulu, cuci dulu kemaluan, selesaikan dulu ini. Setelah itu kemudian mulai berwudu. Sebenarnya kita ketahui gerakan wudu yang pertama yang disunnahkan adalah mencuci kedua telapak tangan. Nah, setelah itu kumur-kumur, istinsyak, membasuh wajah dan seterusnya, begitu. Supaya ya berturut-turut gerakan-gerakan itu tidak diselingi dengan istinja. Jadi istinjanya, ceboknya, bersih-bersihnya duluan sebelum memulai gerakan wudu. Naam. Kemudian di sini ya kami nukil juga bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan faedah mencuci kemaluan di awal mandi. Mencuci kemaluan di awal mandi, ya, sebelum ya di awal mandi ya, sebelum berwudu, yaitu agar tidak terkotori dengan bekas janabah yang ada jika kemaluan tersentuh saat mandi. Nah, jika seseorang langsung mandi, tidak istinja dulu, tidak cebok dulu, tidak membersihkan kemaluannya, nanti yang dikhawatirkan di tengah-tengah pelaksanaan mandi tersentuh. Nah, tersentuh sehingga dia terkotori dengan bekas janabah. Nah, ini faedahnya. Jadi dibersihkan dulu di awal, setelah itu mulai. Ya, diawali dengan wudu dan seterusnya sehingga aman. Nah. Baik. Apa hukum berwudu sebelum mandi? Apa hukum berwudu sebelum mandi? Berwudu sebelum mandi hukumnya sunnah. Berwudu sebelum mandi hukumnya sunnah. Tidak wajib. Ya, hukumnya hanya sunnah. Jadi jika ini dikerjakan, ya, berpahala, menjadikan mandinya lebih sempurna pahalanya. Apabila tidak dikerjakan, seseorang langsung mandi tanpa berwudu, mandinya sah. Asalkan tata cara wajib, ya, sekujur tubuhnya dia basuh, ya, merata. Naam, mandinya sah dan dia tidak berdosa. Karena berwudu sebelum mandi hukumnya hanya sunnah. Bisa dipahami? Naam, hal ini berdasarkan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Naam, ini hadis yang disyaratkan tadi ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghtasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi. Ya. Wa zada Muslim fi riwayati thumma yufrighu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu. Nah, thumma yatawaddau wudu'ahu lis-shalah. Nah. Sampai di sini dulu. Ini yang sedang kita pelajari ini, potongan hadisnya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika hendak mandi janabah, beliau memulai dengan mencuci kedua telapak tangannya. Memulai dengan mencuci kedua telapak tangannya. Muslim menambahkan pada riwayatnya, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, lalu mencuci kemaluannya. Nah itu, ini tadi yang diterangkan Ibnu Hajar ya. Ya, kenapa Nabi mencuci kedua telapak tangannya dulu, kemudian mencuci kemaluannya? Karena beliau butuh membersihkan telapak tangannya untuk menciduk air. Setelah dibersihkan, beliau ya mencuci menuangkan air dengan tangan kanannya, artinya menciduk dengan tangan kanan, kemudian ya menuangkan air yang diciduk dengan tangan kanannya itu dituang ke tangan kirinya, lalu mencuci kemaluannya dengan tangan kirinya. Karena ya saat istinja membersihkan kemaluan, ya adabnya adalah dengan menggunakan tangan kiri. Nah, dengan tangan kiri. Nah, tidak dengan tangan kanan. Baik. Nah, kemudian thumma yatawaddu wudhu lis-shalah. Kemudian berwudu seperti wudunya untuk salat. Berwudu seperti wudunya untuk salat. Nah. Ya. Thumma ya'khudul ma'a, kita baca secara lengkap hadisnya, setelah berwudu seperti wudunya untuk salat, thumma ya'khudul ma'a. Kemudian menciduk air. Ya, wa lafdzul Bukhari, lafadz al-Bukhari, thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma' fa yudkhilu asabi'ahu fi usulish sha'ri. Wa lafdzul Bukhari fa yukhallilu biha usulash sha'rihi. Jadi kemudian menciduk air setelah berwudu, setelah selesai berwudu, ya, Nabi menciduk air dengan tangkanannya, lafadz al-Bukhari, kemudian memasukkan jari jemari tangannya, ya, ke dalam air, kemudian memasukkan jari jemarinya ke pangkal rambut kepalanya, ke pangkal rambut kepalanya, lafadz al-Bukhari, kemudian menyela-nyela pangkal rambut kepalanya dengan jari jemarinya. Jadi gosok-gosok ini. Jadi Nabi mengambil air, kemudian ya menggosok-gosok kulit kepalanya, pangkal rambut kepalanya untuk meratakan air di seluruh kulit kepala. Nah, gini-gini kan. Hingga merata. Jadi Nabi mengambil air, kemudian dituangkan di kepalanya, kemudian Nabi menggosok-gosok pangkal rambut kepalanya, tujuannya untuk membasuh semua kulit kepala secara merata. Nah, hatta idza ra'a an qad istabra'a hafana ala ra'sihi thalatha hafanatin, wa lafdzul Bukhari, thumma yasubbu ala ra'sihi thalatha ghurafin biyadayhi thumma afadu ala sa'iri jasadi. Hingga apabila beliau sallallahu alaihi wasallam menganggap air telah merata di seluruh kulit kepalanya, gosok-gosok dingin dan jari jemarinya, hingga Nabi menganggap sudah merata, seluruh kulit kepala sudah terbasuh, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian mengguyurkan air di atas kepalanya 3 kali cidukan dengan kedua tangannya. Ya, dia akan dicidukan dengan kedua tangannya. Jadi mengguyur kepalanya 3 kali setelah itu, kemudian mengguyurkan air di atas tubuhnya yang tersisa. Ya, mengguyurkan air di atas kepalanya 3 kali. Ini masih global ini, nanti akan ada rincian. Ya, kemudian setelah itu Nabi mengguyur sekujur tubuhnya yang tersisa, yaitu mulai dari leher. Ya, leher ke bawah, ya, semuanya. Dan ini masih global. Akan datang nanti riwayat yang merincikan 3 guyuran di atas kepala ini bagaimana, kemudian membasuh sekujur tubuh leher ke bawah bagaimana rinciannya. Itu juga ada tata cara sunnahnya. Nah, nanti pada riwayat yang lainnya akan dibahas nanti. Nah, yaitu, tapi tidak mengapa nah, sebutkan sekarang, yaitu yang didahulukan adalah belahan kanan. Nabi mendahulukan belahan kepala bagian kanan diguyur 1 kali. Setelah itu Nabi mengguyur belahan kepala bagian kiri, ya, guyur 1 kali, berarti sudah 2 kali. Kemudian yang ketiga kalinya mengguyur di bagian tengah kepalanya, seluruh kepalanya, bagian tengah yang meliputi seluruh kepalanya, itu 3 kali. Kemudian lanjut dengan sekujur tubuh yang tersisa, ya, leher ke bawah, ini dibagi 2, tubuh dibagi 2. Ada belahan kanan, depan belakang, ya, ada belahan kiri, depan belakang. Nabi, ya, mengajarkan mulai dari belahan kanan. Jadi leher, ya, belahan kanan, depan belakang, tubuh belahan kanan ke bawah, depan belakang. Setelah itu beralih ke kiri. Ya, depan belakang. Begitu. Ini mendahulukan bagian kanan atas kiri. Baik. Nah, di sini kita kembali pada pembahasan kita karena kita masih pada pembahasan mengawali mandi dengan wudu. Ibnu Hajar rahimahullah menukil ijma' ulama. Ijma' ulama, kesepakatan ulama bahwa wudu dalam mandi hukumnya hanya sunnah. ya, tidak wajib. Jadi ada ijma ulama yang dinukil oleh Ibnu Hajar, ulama sepakat, ulama ijma bahwa wudu dalam mandi hukumnya hanya sunnah, tidak sampai pada tingkatan wajib. Hadis Aisyah radhiyallahu anha yang kita baca tadi, ya, menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali mandinya dengan wudu yang sempurna. Itu yang terpahami dari hadis Aisyah. Karena Aisyah mengatakan, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam thumma yatawaddu wudu'ahu lis-shalah. Kemudian Nabi berwudu seperti wudunya untuk salat. Berarti kan wudu sempurna dari awal sampai akhir. Yaitu mulai dari membasuh kedua telapak tangan sampai membasuh kedua kaki. Ya, hanya saja di sini di riwayat ini Nabi menyelingi antara membasuh kedua telapak tangannya dengan istinja yang membersihkan kemaluannya. Setelah itu lanjut kumur-kumur, karena itu tadi sebabnya telah dijelaskan, karena Nabi butuh menciduk air. Adapun jika tidak butuh menciduk air, maka dahulukan dulu istinja, bersihkan dulu kemaluan, selesai bersih-bersih, baru mulai berwudu dengan membasuh kedua telapak tangan, lanjut kumur-kumur, istinsyak, membasuh wajah dan seterusnya sampai membasuh kedua telapak ya kaki, sampai kedua mata kaki. Nah, ya. Ini wudu yang sempurna yang dimaksud. Nah, oleh karena itu Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan di sini di buku yang kami syarah ini, berwudu dengan wudu yang sempurna. Ini ya, pendapat ini memahami bahwa berwudu dengan wudu yang sempurna sebelum mandi adalah salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, dan ini yang paling masyhur dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi pendapat bahwa sebelum mandi, yakni mandi diawali dengan wudu secara sempurna dari awal sampai akhir, dari awal sampai mencuci membasuh ya kaki, ya. Ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan pendapat yang paling masyhur, yang paling terkenal dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, begitu. Jadi ini salah satu tata cara yang bisa diamalkan, berwudu secara sempurna. Setelah itu ya melanjutkan dengan gerakan berikutnya yang telah kami sampaikan tadi. Nah, kepala dan seterusnya itu. Namun penjelasan berikutnya, namun membasuh kedua kaki yang merupakan gerakan wudu yang terakhir juga bisa ditunda sampai akhir mandi. Lantas dibasuh di akhir mandi. Jadi bisa juga apabila seseorang menunda membasuh kakinya ketika dia berwudu, ya, setelah mengusap kepalanya dan kedua telinganya, ya, dia tidak langsung membasuh kedua kakinya, enggak. Ini ditunda dulu, ya, lanjut ke kepala untuk memulai mandinya. Nah, nanti di akhir, ya, di akhir mandi kemudian membasuh kaki. Nah, itu juga bisa. Dalilnya, hal ini berdasarkan hadis Maimunah radhiyallahu anha. Kita baca hadis Maimunah. Nah, hadis Maimunah juga muttafaq alaih ini. Kata Maimunah, wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'an yaktasilu bih. Aku menyiapkan air mandi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa afraga ala yadayhi fa ghasalahuma marrataini aw thalathan. Kemudian beliau menuang air ke atas kedua telapak tangannya dan membasuh kedua telapak tangannya dua atau tiga kali. Thumma afraga bi yaminihi ala shimalihi fa ghasala madhakirahu. Kemudian menuang air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya dan mencuci kemaluannya. Thumma dalaka yadahu bil ard. Kemudian menggosokkan tangan kirinya ke tanah. Setelah Nabi mencuci kemaluannya dari bekas janabah, dengan tangan kirinya, Nabi menggosokkan tangan kirinya ke tanah. Ya, nanti akan dijelaskan apa tujuannya, ya, apa maknanya. Pada riwayat Ufi riwayat lil Bukhari, pada riwayat Al Bukhari, thumma daraba yadahu bil ard aw al ha'id marratayn aw thalathan. Lafaz pada riwayat Al Bukhari lafaznya, yakni pada riwayat Bukhari yang lainnya, kemudian menggosokkan tangan kirinya ke tanah atau ke dinding 2 atau 3 kali. Nah, ke tanah bisa difahami ke tanah, ke lantai, karena Nabi ada satu salam rumahnya lantainya tanah. Ya, Nabi tanah lantainya, masjidnya juga tanah lantainya waktu itu, ya. Tanah berpasir tentunya, kan di sana kan berpasir tanahnya. Nah. Baik, yang jelas ke tanah begitu. Nah. Nah, barakallahu fikum. Di sini dikatakan atau ke dinding. Nah, dinding rumah Nabi juga tanah. Temboknya juga tanah. Bukan semen seperti kita, apalagi keramik, enggak, tanah. Jadi di zaman itu, dan ini masih kami dapatkan dulu ketika ke Yaman, ketika berguru di Syekh Muqbil di Kabupaten Sa'dah itu, di Dammaj Darul Hadid, di daerah pedalaman, pegunungan, ya, perkampungan, rumah-rumah orang-orang di sana itu, ya, semuanya serba tanah. Jadi mereka mencetak tanah, mencetak bata, itu bata mentah, sama dengan bata yang kita ketahui itu, jadi seperti bata itu dari tanah liat, dikeringkan di bawah terik panas matahari sehingga mengeras, tapi tidak dibakar, jadi tidak jadi bata merah, enggak, begitu saja. Itu yang dipakai untuk bangun rumah. Nah, perekatnya apa? Bukan semen, pakai tanah liat juga, digodok, kemudian disusun itu bata mentah tadi, kemudian direkatkan pakai tanah liat, tapi dengan bantuan jerami. Karena tanya dulu apa, kenapa pakai jerami? Katanya jerami itu untuk menguatkan ikatan. Jadi dicampur jerami. Nah, sudah jadi rumah itu. Nah, jadi rumah. Jadi kalau hujan, ya runtuh-runtuh gitu. Nah, tapi kan di sana juga hujannya jarang sekali. Palingan derasnya seperti ini hujannya. Kalau seperti ini atau lebih deras sedikit. Kadang-kadang juga deras, tapi jarang. Jarang sekali hujan di sana. Nah, dan yang menakjubkan itu rumahnya mereka seperti itu, tapi ada yang tinggi sekali, bertingkat-tingkat ke atas. Ada yang tinggi juga, tinggi, dan itu tahan kuat. Meskipun terkadang kalau hujan itu tadi terkadang ya ada sedikit yang ya runtuh sedikit, tapi enggak sampai membuat roboh rumahnya. Nah, itu gambarannya. Jadi maksud ana menjelaskan ini supaya bisa memahami hadis. Supaya bisa memahami hadis. Di sini kan dikatakan Nabi menggosok tangan kirinya pada hadis Al-Bukhari ke tanah atau ke tembok rumahnya. Karena tembok rumah Nabi juga tanah, itu tadi gambarannya, ya, seperti itu. Nah, apa tujuannya? Nanti akan dijelaskan. Kenapa Nabi menggosok tangan kirinya ke tanah atau ke tembok untuk mengirit penggunaan air? Ya, jadi ini bukan berarti ya kita tiru begitu saja. Nah, melihat hadis kemudian ada yang mempraktekkan habis mencuci kemaluan kemudian dia gosokkan tangannya ke keramik gitu. Misalnya dindingnya keramik, misalkan atau lantainya keramik dia gosok. Karena Nabi melakukan. Nah, butuh difahami makna hadis. Tadi sudah digambarkan lantai Nabi tanah, dindingnya tanah. Nabi menggosok tangan kirinya untuk menghilangkan bekas janabah setelah mencuci kemaluannya dengan tangan kirinya, supaya cepat hilang, digosokkan di tanah. Karena untuk mengirit air, nanti akan dijelaskan. Nah, berikutnya, thumma madmada wastansyaqa. Ya, kemudian berkumur-kumur dan istinsyak, menghirup air ke rongga hidung. Thumma ghassala wajhahu wa yadayhi kemudian membasuh wajahnya, kemudian membasuh kedua tangannya dari ujung jari-jemari sampai ke siku. Nah, jadi wa fi riwayat al-Bukhari wa dirahi, yani lengannya dari ujung jari sampai ke siku. Wa ghassala ra'sahu thalathan. Perhatikan baik-baik. Riwayat Maimunah wa ghassala ra'sahu thalathan. Wa fi riwayat Muslim thumma afragha ala ra'si thalatha fanatin mil akaffi. Bukan mengusap kepalanya, bukan. Pada riwayat ini jelas sekali Maimunah mengatakan kemudian Nabi alaihissalam membasuh kepalanya 3 kali, bukan mengusap seperti wudu kan mengusap dan 1 kali. Kalau berwudu kan mengusap kepala 1 kali. Ini membasuh kepalanya 3 kali. Nah, pada riwayat Muslim kemudian mengguyur kepalanya 3 kali sidukan dengan sepenuh kedua tangannya. Diguyur, ya, dengan sepenuh kedua tangannya 3 kali. Nah, bukan diusap. Kenapa? Karena ini sudah bagian dari mandi. Nanti akan dijelaskan ini perbedaan riwayat ini dengan riwayat Aisyah. Nah, thumma afragha ala jasadih, kemudian membasuh bagian tubuhnya yang tersisa. Wa fi riwayat Muslim thumma ghassala sa'ira jasadih, kemudian membasuh bagian tubuhnya yang tersisa. Ya, bagian tubuhnya yang tersisa yang dimaksud pada hadis Maimunah ini, ya, selain anggota-anggota wudu. Ya, karena di sini sudah langsung mandi, hanya saja mulai dengan anggota-anggota wudu. Ya, kemudian terakhir thumma tanahha min maqamihi fa ghassala qadamaihi. Kemudian Nabi SAW beliau bergeser dari tempatnya, tempat berdirinya tadi ketika mandi, bergeser, pindah ke tempat lain dan mencuci kedua kakinya. Ini juga butuh dipahami maknanya, bukan ya berarti harus apa kita ikuti seperti itu juga setiap kali mandi bergeser cuci kedua kakinya. Tadi di awal hadis Nabi menunda mencuci kakinya kan? Ketika berwudu, ya. Jadi kepala, ya, kemudian sekujur tubuh, kemudian kaki terakhir. Karena nanti akan dijelaskan. Karena lantainya Nabi apa? Hah? Semen, keramik, bukan tanah kan? Jika mandi di lantai yang bertanah, kaki berlepotan nggak? Hah? Berlepotan kan dengan tanah. Jadi Nabi butuh pindah tempat kemudian mencuci kakinya di akhir supaya bersih. Tapi itu keluar. Nah, itu tujuannya. Jadi jika kita mandi di lantai yang bukan tanah, ya kaki tidak berlepotan tanah, ya. Nah, kita bersih dan kita langsung ya membasuh kaki di awal ataupun membasuh kaki di akhir, ya itu cukup. Jadi bukan gerakan tersendiri kita pindah tempat kemudian membasuh kedua kaki bagian dari mandi sebagai gerakan tersendiri, enggak. Nah, begitu. Nah, ini nanukil Asy-Syaikh Al-Albani berkata, nanukil keterangan Al-Albani dari kitab Irwa Al-Ghalil. Kitab Irwa Al-Ghalil, kata Asy-Syaikh Al-Albani, hadis Maimunah radhiyallahu anha ini adalah nas bolehnya mengakhirkan pembasuhan kedua kaki dalam mandi. Diboleh ya mengakhirkan pembasuhan kedua kaki dalam mandi, berbeda dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Pada hadis Aisyah Nabi berwudu dengan sempurna, berarti sampai membasuh kedua kakinya selesai ya ketika wudu. Nah, setelah itu mandi dari kepala ke bawah. Nah, pada hadis ini Nabi mengakhirkan pembasuhan kedua kakinya ketika wudu, ya, tidak diselesaikan sampai ke kaki, lanjut dengan mandi, kemudian di akhir mandi membasuh kedua kakinya. Ini nas yang menunjukkan bolehnya itu. Kemudian Al-Albani menjelaskan, barangkali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan keduanya, ya. Terkadang membasuh kedua kakinya saat berwudu di awal mandi, Kadang-kadang begitu. Jadi wudu dengan sempurna sampai kedua kaki diselesaikan. Setelah itu lanjut mandi kepala dan seterusnya. Dan terkadang mengakhirkan pembasuhan kedua kakinya di akhir mandi. Wudu tidak sampai selesai, ya, tidak sampai pada gerakan membasuh kaki, itu ditunda nanti di akhir mandi kemudian dibasuh. Kadang-kadang begitu. Wallahu a'lam. Jadi berdasarkan keterangan Al-Albani memahami kedua hadis Aisyah dan Maimunah, bisa kita amalkan dua-duanya. Terkadang langsung wudunya sampai membasuh kedua kaki, kadang-kadang di akhir mandi kemudian baru dibasuh. Nah, di sini kami jelaskan, ya, apa yang dikatakan Al-Albani ini benar, tetapi hakikatnya seperti kata Syekh Ibnu Utsaimin sebagai pembanding. Ana nukil keterangan Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin ana nukil dari Asy-Syarhul Mumti'. Naam. Kata Ibnu Utsaimin, lahiriyah hadis Maimunah, lahiriyah makna hadis Maimunah radhiyallahu anha menunjukkan bahwa air mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedikit. Nah, ini ketajaman fikih Ibnu Utsaimin. Ya, dan terkadang Ibnu Utsaimin rahimahullah sering, nah, dalam mempelajari fikih ataupun yang lainnya tafsir, ya, sering mendapati Ibnu Utsaimin mendatangkan pemahaman yang terkadang kita tidak dapatkan dari yang lain. Ya, yang sebatas ana membaca karena juga terbatas, ya. Namun ana sering mendapati Ibnu Utsaimin rahimahullah menjadikan kita faham permasalahan. Ya, fikihnya, pemahamannya sangat tajam dalam memahami hadis. Seperti ini misalkan, Ibnu Utsaimin menjelaskan dari makna hadis Maimunah ini, ya, dari maknanya difahami bahwa air mandi Nabi ketika itu sedikit. Coba. Kenapa beliau memahami demikian? Oleh karena itu beliau tidak membasuh kedua kakinya saat berwudu. Artinya beliau bermaksud mengirit air. Nah, tetapi jadi beliau tidak membasuh kedua kakinya saat berwudu, tetapi membasuhnya di akhir mandi setelah berpindah tempat. Nah, oleh karena itu pula juga yang menunjukkan bahwa air mandinya Nabi ketika itu sedikit dan ingin mengirit. Oleh karena itu pula beliau sallallahu alaihi wasallam perlu menggosokkan tangan kirinya ke dinding dua kali atau tiga kali agar lebih cepat bersih dari kotoran yang melekat. Ketika Nabi usai istinja membersihkan kemaluannya dari bekas janabah, Nabi menggosok ke tanah atau ke dinding temboknya tanah untuk mempercepat menghilangkan bekas janabah kotoran yang ada di tangannya daripada menggunakan air cuci digosok. Ini kan untuk mengirit air, Nabi gosokkan langsung di tanah atau di temboknya. Ini tembok tanah. Langsung hilang kan? Nah, gitu. Nah, ini dua perkara ini ketika Nabi mengakhirkan membasuh kedua kakinya di akhir mandi, kemudian butuh menggosokkan tangannya ke tanah atau ke temboknya. Ini tujuannya untuk mengirit air, ini menunjukkan air mandi Nabi ketika itu sedikit. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang berbeda dengan riwayat Aisyah radhiyallahu anha, yaitu mengakhirkan mencuci kedua kakinya dan menggosokkan tangan kirinya ke dinding demi menghirup air. Karena di hadis Aisyah Nabi tidak menggosokkan tangan kirinya ke tanah, ke temboknya setelah istinja bersihkannya, tidak disebut oleh Aisyah. Itu tidak dilakukan di hadis Aisyah. Dan di hadis Aisyah Nabi berwudu sempurna dari awal sampai akhir, sampai membasuh kedua kaki kemudian lanjut mandi kepala dan seterusnya. Karena di situ, ya, air Nabi SAW tidak butuh menghemat air. Di hadis Maimunah tampaknya airnya sedikit, butuh menghemat air, sehingga dua perkara itu berbeda, ya, dengan hadis Aisyah. Nah, bisa dipahami. Nah, barakallahu fikum. Jadi sudah masuk? Sudah. Nah. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini karena waktu. Nah, kita bersiap-siap salat Isya. Barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.